Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kita akan masuk pada sesi kedua dari pembahasan keutamaan dan keteladanan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Pembahasan berikutnya adalah tentang maratib as-sahabah, tingkatan keutamaan para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka secara umum, secara global adalah suatu kaum yang punya keutamaan sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya. Namun mereka pun bertingkat-tingkat dalam keutamaan mereka. Ahlus sunnah wal jamaah, sebagaimana diterangkan para ulama, meyakini bahwa di sana ada tingkatan-tingkatan yang harus kita yakini. Dijelaskan di antaranya oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, Ahmad bin Hanbal, dalam kitab Usulus Sunnah, beliau mengatakan, wa khairu hadhil ummah ba'da nabiyyiha Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman. Dan sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Nuqaddimu ha'ula'i thalatha kama qaddamahum ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu fi dhalika. Kita ahlus sunnah mendahulukan tiga sahabat tersebut sebagaimana para sahabat Nabi mendahulukan tiga sahabat tersebut. Lam yakhtalifu fi dhalik, mereka tidak berselisih dalam hal itu. Thumma ba'da ha'ulai thalatha ashabus syura al-khamsah aliyun. Kemudian setelah mereka, tiga itu adalah ashabus syura, yang pertama adalah Ali radhiyallahu an. Ya, jadi di sini Abu Bakar, Umar, Uthman, kemudian Ali radhiyallahu anhum, mereka adalah al-khulafa ar-rasyidun. Dan disebutkan pula oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, semacam ini pula dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Kita akan baca sedikit penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam mengatakan, kata beliau, ويكررون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم يثلثون بعثمان ويربعون بعلي. أهل السنة menetapkan dan mengimani sesuai dengan riwayat yang mutawatir dari Ali bin Abi Thalib dan yang lain, bahwa khairu hadhil ummah, yang terbaik dari umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian yusallithuna bi Utsman, menomor tigakan atau menjadikan yang ketiga adalah Utsman, wa yurabbi'una bi Ali, dan menomor empatkan, menjadikan keempatnya adalah Ali radhiyallahu an. Kama dallat alaihi al-athar wa kama ajma'a ala taqdimi Uthman fil bay'ah ila akhirih. Sebagaimana yang tersebut di dalam athar-athar, riwayat-riwayat. Nah, jadi ini al-khulafa ar-rasyidun, ya, yang kita kenal, mereka adalah umat yang terbaik dari umat ini setelah nabinya. Kemudian setelah Al-Khulafa Ar-Rashidun tadi disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam usul sunnah adalah Ahlus Syura berikutnya, yaitu Az-Zubair wa Abdurrahman bin Auf wa Sa'ad bin Abi Waqqas wa Talhah. Ya. Ahlus Syura di sini di samping Ali sendiri, Ali, kemudian Zubair, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad, kemudian Talhah. Ya. Mereka setelah Al-Khulafa Ar-Rashidun. Kemudian wa nadhhabu fi dhalika ila hadits Ibn Umar kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun wa ashabuhu mutawafirun Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman thumma naskut ثم من بعد ذلك أصحاب الشورى ثم بعد أصحاب الشورى أهل بدر. Jadi di sini Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan ya bahwa riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu an dahulu para sahabat Nabi saat Nabi masih hidup sudah mengatakan yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Ya. Kemudian mereka diam. Dan berikutnya disebut yaitu Ali radhiyallahu anhu karena keutamaan-keutamaan yang akhirnya disepakati oleh para ulama dan para sahabat sebagaimana diterangkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah. Di sana juga disebutkan istilah lain yaitu al-ashrah al-mubashsharuna bil jannah, ya, al-ashrah al-mubashsharuna bil jannah, 10 sahabat yang diberitakan masuk surga. Ya, mereka ini siapa? Mereka ini adalah al-khulafa'ur rasyidun, khalifah yang 4, kemudian 6 yang tadi disebutkan, Sa'idun wa Sa'adun wa Ibnu Aufin wa Talhatun wa Amiru Fihrin wa Zubair al-Mumaddah. Jadi setelah Khulafaur Rashidun Sa'id, ini Sa'id bin Zaid, Sa'idun wa Sa'adun, Sa'ad bin Abi Waqqas wa Ibnu Aufin, Abdurrahman bin Auf wa Talhatun, Talha bin Ubaidillah, Sa'idun wa Sa'adun wa Ibnu Aufin wa Talhatun wa Amiru Fihrin, ini Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah wa Zubair al-Mumaddah, yani Zubair Ibn al-Awwam. Nah, ini yang disebut dengan al-Ashrah al-Mubashsharuna bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Khulafa yang 4 ditambah 6 sahabat ini. Kemudian setelah mereka adalah Ashabu Badrin. Ashabu Badrin. Kata Imam Ahmad rahimahullah, "Tsumma ahlu Badrin min al-Ansar min ashabi Rasulillah sallallahu tsumma ba'da ashabi Syura ahlu Badrin min al-Muhajirin, tsumma ahlu Badrin min al-Ansar." Setelah mereka, Ashabus Syura adalah para sahabat yang ikut perang Badar dari kaum Muhajirin. Thumma ahlu Badrin minal Ansar. Kemudian para sahabat yang ikut perang Badar dari kaum Ansar. Kemudian setelah mereka adalah para sahabat yang lain sesuai ala qadri al-hijrah was-sabiqah awwalan fa awwala. Ya. Setelah itu para sahabat yang lain sesuai dengan hijrahnya mereka dan as-sabiqah kedahuluan mereka di dalam masuk Islam. Ya, tentunya di sana ada perbedaan-perbedaan para sahabat, siapa yang hijrah terlebih dahulu berarti dia lebih utama. Siapa yang lebih terdahulu dalam masuk Islam, dia lebih utama. Ya, masing-masing ada perinciannya. Namun secara global seperti yang tadi disebutkan ya oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Nah, inilah keutamaan para sahabat dan tingkatan-tingkatan keutamaan mereka. Ikhwani fi din rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh para ulama kita perbedaan tingkatan tersebut tentu berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak. Seperti yang tadi saya katakan bahwa ulama menyebut hadis-hadis tentang keutamaan Abu Bakar, nanti tentang Umar, nanti tentang Utsman, berikutnya Ali. Masing-masing ada hadis-hadis yang khusus menyebutkan tentang mereka dan itulah yang menjadi landasan atau menjadi dalil tentang keutamaan para sahabat itu masing-masing. Ikhwani fi din rahimakumullah, selanjutnya perlu diketahui pula tentang para sahabat ini radhiyallahu anhum bahwa di antara mereka para sahabat juga berbeda-beda dalam bab ilmu. Ya. Kalau tadi keutamaan secara umum baik ilmu maupun amal, ya. Sesuai dengan ilmu, amal mereka, hijrah mereka, jihad mereka, as-sabiqah, kedahuluan mereka dalam berislam dan lain-lain dari amal-amal saleh. Namun di sini juga ada perbedaan secara khusus dalam bab ilmu. Perbedaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam bab ilmu disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah bahwa di sana ada para sahabat yang disebut ahlul fatwa, ya, oleh para ulama. Di sana ada para sahabat yang disebutkan sebagai ahlul fatwa, orang-orang yang berfatwa. Bahkan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dan juga disebutkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah sebelumnya, ada sahabat yang muktsirun minal futya, banyak memberikan fatwa. Ya, tentunya dengan fatwa-fatwa yang disampaikan oleh mereka menunjukkan mereka orang-orang yang punya ilmu yang lebih daripada sahabat yang lain. Siapakah yang muktsirun minal fatwa? Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya I'lam al-Muwaqqi'in mengatakan walladzina hufizat 'anhumul fatwa min ashabi Rasulillah 100 wa nayyif wa 30 nafsan. Ya. Min baini rajulin mubra'ah wa kana al-muktsiruna minhum sab'ah. Sahabat yang diriwayatkan dari mereka fatwa-fatwa kurang lebih 130 sekian sahabat. Ya. Sahabat-sahabat yang diriwayatkan dari mereka fatwa-fatwa kurang lebih 130 sekian sahabat antara sahabat yang laki-laki maupun yang wanita. Wa kanal muktsiruna minhum sab'ah. Dan yang banyak memberi fatwa ada 7 orang. Umar bin Al-Khattab, wa Ali, wa Abdullah bin Mas'ud, wa Aisyah, wa Zaid bin Thabit, wa Abdullah bin Abbas, wa Abdullah bin Umar. Ya. Yeah. Umar, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Ini yang diriwayatkan dari mereka fatwa-fatwa yang banyak. Bahkan kata Ibn Hazm rahimahullah, kalau masing-masing dari mereka fatwanya dikumpulkan, akan menjadi mujalladun dhakhmun atau sifrun dhakhmun. Kitab yang cukup besar. Kalau dikumpulkan. Fatwa Umar akan kita kumpulkan dalam satu jilid. Ya, fatwa Ali dan seterusnya. Nah, ini tentu menunjukkan keilmuan mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tersebut. Mengapa Abu Bakar enggak disebut di sini? Tentu Abu Bakar yang paling berilmu, namun wallahu a'lam, karena beliau lebih dahulu di dalam wafatnya. Jadi beliau hanya 2 tahun setelah Nabi, ya. Nabi wafat, 2 tahun kemudian Abu Bakar wafat. Sehingga sekalipun ilmu beliau banyak, namun para sahabat ketika itu atau para tabi'in belum belajar dari Abu Bakar. Ya, sehingga beliau riwayatnya pun sedikit. Sekalipun beliau paling berilmu karena dari usia, umur, ya. Jadi di sini tidak disebutkan Abu Bakar bukan karena ilmu Abu Bakar kurang dari mereka, bukan, tapi karena usia tadi. Ya, sehingga tidak tersampaikan fatwa-fatwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian berikutnya setelah mereka atau sebelum itu perlu kita perhatikan di sini, ya, di sini di samping sahabat-sahabat yang as-sabiqun al-awwalun, di sini ada Umar, ada Ali, namun disebut pula Abdullah bin Abbas dan Ibnu Umar. Abdullah bin Abbas dan Ibnu Umar tergolong sigar as-sahabah, sahabat-sahabat yang masih muda, ya. Namun mereka masuk di sini tentu tadi pertimbangan ilmu mereka. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sekalipun umur muda tapi ilmu luar biasa. Ya. Bahkan pernah dibuktikan oleh Umar radhiyallahu an. Di mana Abdullah bin Abbas beliau termasuk ahlu syura di zaman Umar. Umar radhiyallahu anhu ketika mendapatkan suatu masalah, suatu problem, beliau bermusyawarah dengan Abdullah bin Abbas dan juga sahabat-sahabat yang lain, ahlu Badr. Namun ketika itu beberapa sahabat yang sudah berusia tua, yang lebih dahulu, mereka bertanya-tanya, mengapa Abdullah bin Abbas ikut dalam majelis ini? Anak-anak muda semacam dia, kami pun juga punya anak-anak muda semacam dia. Namun Umar radhiyallahu anhu tentu mengetahui keadaan ilmu Abdullah bin Abbas. Maka dibuktikan oleh Umar. Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Ibn Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, apa yang engkau ketahui tentang surat An-Nasr? Apa tafsirnya? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apabila datang kemenangan, ya, wal fath, berbondong-bondong banyak, afwaja, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih, maka bertasbihlah engkau, wastaghfirhu, dan mohon ampunlah. Innahu kana tawwaba. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha penerima taubat. Ibn Abbas, apa yang kau ketahui tentang tafsir surat An-Nasr ini? Ya, sebelum itu Umar bertanya kepada para sahabat yang lain, menurut kalian apa? Menurut kalian apa? Mereka menyebutkan tafsir-tafsir sebagaimana yang mereka ketahui. Setelah itu Umar bertanya kepada Abdullah bin Abbas dan beliau menjawab, ini menunjukkan dekatnya wafat Rasulullah, dekatnya ajal beliau. Surat ini pertanda bahwa Nabi tak lama lagi akan wafat. Umar mengatakan, saya pun memahami seperti yang kau pahami. Ya. Nah, baru setelah itu mereka mengetahui Abdullah bin Abbas memiliki ilmu yang sangat tinggi. Ya. Nah, Di sini disebutkan beliau termasuk salah satu daripada al-mukthirun bil fatwa. Para sahabat yang banyak berfatwa. Ya, karena ilmu beliau. Abdullah bin Umar juga termasuk sigar as-sahabah. Sahabat yang muda juga. Namun beliau juga ilmu yang tinggi yang dimiliki oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau termasuk orang yang sangat semangat dalam mencontoh sunnah-sunnah Nabi. Sangat dikenal dengan orang yang sangat mencontoh sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan suatu saat Nabi juga pernah bertanya kepada para sahabat, pohon apa yang kalian tahu yang sebagai permisalan bagi seorang mukmin? Para sahabat menyebutkan pohon ini, pohon ini, pohon ini. Disebutkan oleh Nabi berbagai macam pohon. Disebutkan oleh sahabat kepada Nabi berbagai macam pohon. Tidak ada yang benar. Ya. Abdullah bin Umar, beliau punya jawaban. Tapi beliau malu ingin menyampaikan. Di sana ada sahabat-sahabat yang mulia. Sahabat-sahabat yang sudah berumur. Ya. Namun Ibnu Umar sebetulnya punya jawaban. Hanya saja karena malu, beliau enggak menjawab. Akhirnya Nabi katakan, yang saya maksud adalah pohon kurma. Setelah selesai, Abdullah bin Umar pulang bersama ayahnya. Umar dan mengatakan, wahai ayah, sungguhnya saya pun memiliki jawaban itu. Saya mengatakan dalam diri saya itu adalah pohon kurma. Kata Umar, kenapa engkau enggak menjawab? Ya, seandainya kamu jawab itu lebih senang bagi saya daripada demikian dan demikian. Nah, kenapa? Karena malu. Alhasil ini menunjukkan ilmu dan kepandaian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Yang jelas ini beberapa sahabat yang diriwayatkan dari mereka fatwa yang banyak. Kemudian dari sahabat juga ada yang disebut dengan al-mutawassitun fil futya, orang-orang yang mutawassit, mutawassit pertengahan, ya, dia tak banyak, ya, banyak sekali, tidak pula sedikit, juga disebutkan di sini, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Ummu Salamah, ya, Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah dan yang lain, disebutkan oleh Ibnu Hazm dan dinukil pula oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab I'lam Al-Muwaqqi'in. Nah, mereka bila fatwa-fatwa mereka dikumpulkan juga akan menjadi sebuah kitab yang kecil, kata Ibnu Hazm rahimahullah atau Ibnu Al-Qayyim. Kemudian di sana juga ada sahabat yang mukillun fil futya. Diriwayatkan dari mereka fatwa namun sedikit, ya, tak banyak. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, fatwa-fatwa mereka tentu ini sangat banyak faedahnya, karena mereka orang yang paling berilmu dari umat ini, nanti kita akan sebutkan, ya. Kemudian juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dari mereka juga ada yang disebut dengan al-mukthirun fi riwayatil athar, para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ya. Nah, kita di sini lebih fokus ke bab ilmu, ya kan, yang disampaikan para sahabat, karena ini hal yang penting bagi kita untuk kita tekankan di sini. Bukan kita hanya mengetahui keutamaan saja, tapi kaitannya dengan ilmu dan Islam dan penyebaran Islam ini. Ini bab yang tadi kita sebut bab fatwa. Dan fatwa mereka juga ada di kitab-kitab sekarang ini. Bukan kemudian itu cerita dulu lama sudah, hanya tinggal cerita, tinggal kisah-kisah saja. Tidak semacam itu. Fatwa-fatwa mereka ada di kitab-kitab. Kalau kita melihat semacam kitab Al-Musannaf karya Ibn Abi Syaibah, kita akan dapati fatwa-fatwa sahabat di sana. Kita buka kitab Musannaf karya Abdul Razzaq Ibn Hammam As-San'ani, juga kita akan dapatkan fatwa-fatwa sahabat di sana. Kitab-kitab yang lain, Al-Awsat karya Ibnu Mundzir, di sana banyak kitab-kitab yang masih tertulis di sana peninggalan para sahabat berupa fatwa-fatwa tersebut. Bahkan ada di sana kitab khusus Al-Ijabah namanya, yakni fatwa-fatwa Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Ala kulli hal, bagi talibul ilm, seorang talibul ilm masih berkesempatan untuk mempelajari fatwa-fatwa sahabat tersebut di kitab-kitab itu. Kemudian berikutnya di sini sahabat juga di sana ada yang disebut dengan al-mukthirun fi riwayatil athar. Para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Nah, ini juga penting kita ketahui. Di sana juga ada 7 sahabat yang dikenal dalam meriwayatkan hadis dalam jumlah yang banyak. As-Suyuti rahimahullah dalam Mangzumah Alfiyah, ya, Alfiyah hadis, ya, bukan Alfiyah nahwu, tapi Alfiyah hadis. Mangzumah bait-bait syair yang ditulis oleh As-Suyuti dalam bab hadis. Beliau mengatakan wal mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalih Ibnu Umar wa Anas wal Bahru kal Khudri wa Jabir wa zaujatun Nabiyyi. Para sahabat yang banyak meriwayatkan athar, pertama Abu Hurairah, setelahnya Ibnu Umar, kedua, ketiga Anas Ibnu Malik, keempat Al-Bahru yakni Abdullah bin Abbas, kal Khudri, ya, ke berapa ini? 5, ya. Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri. Keenam Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Yang ketujuh adalah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ya, ini 7 sahabat yang riwayat hadis mereka terbanyak, dan yang terbanyak secara mutlak adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau aktsarus sahabati hadisan 'alal itlaq. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis secara mutlak. Nah, namun di sini hal yang penting untuk kita ketahui kenapa demikian. Dan di sini untuk kita ketahui bahwa karena inilah Abu Hurairah menjadi sasaran utama orang Syiah untuk dijatuhkan. Ya. Abu Hurairah menjadi sasaran utama bagi orang Syiah untuk ditumbangkan, dicela, dicacat karena beliau paling banyak meriwayatkan hadis. Sehingga ketika beliau jatuh, maka hadis yang beliau bawa pun akan jatuh semua. Ini maksud orang-orang Syiah seperti yang tadi kita sebutkan ucapan siapa? Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah. Nah, kenapa Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis? Karena beliau seperti yang kita ketahui, beliau sekalipun dalam berislam, ya, beliau disebutkan masuk Islam sekitar tahun ke-7 Hijriah. Yakni seputar atau dekat-dekat perang Khaybar kurang lebih tahun ke-7 Hijriah. Beliau berasal dari Yaman, kemudian ke Madinah dan masuk Islam. Dan beliau menjadi ahlu suffah. Ini salah satu faktor kenapa beliau termasuk yang paling banyak mendapatkan hadis Nabi, karena beliau menjadi ahlus suffah, di mana ahlus suffah hanya tinggal di masjid mencari ilmu dari Nabi, nggak pergi kemana-mana dia. Ya, yang lain sibuk dengan perdagangan, pertanian. Abu Hurairah tidak, di masjid. Bagaimana makannya? Ya, apa dia tidak cari nafkah? Tidak. Kalau ada makanan, beliau makan. Kalau tidak, ya lapar. Bahkan disebutkan beliau sampai meletakkan batu-batu di perutnya, di sabuk dan di perutnya, demi menahan laparnya. Ya. Atau ya ini semacam itu disebutkan dalam beberapa kisahnya, bahwa Ahlus Sufah ya mereka konsentrasi di dalam talabul ilm, dalam ibadah. Kemudian juga beliau Abu Hurairah radhiyallahu an pernah menyampaikan kepada Nabi tentang hadis yang beliau hafal. Ya, beliau terkadang lupa. Maka Nabi SAW mendoakan secara khusus. Ya, wahai Abu Hurairah, bentangkan selendangmu. Kemudian Nabi mendoakan, kemudian ambillah kembali. Dilipat oleh Abu Hurairah. Sehingga setelah itu tidak pernah Abu Hurairah lupa hadis Nabi SAW. Ya. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga mengambil hadis dari para sahabat, bukan hanya dari Nabi saja, beliau mendengar dari sahabat yang lain. Beliau pun akhirnya menyampaikan kepada umat ini. Beliau berumur cukup lama, artinya para tabi'in ya, meriwayatkan hadis-hadis dari beliau, sehingga beliau menjadi rawi hadis yang paling banyak. Ini diantara faktor dan sebab-sebabnya. Sehingga tidak benar apa yang dikatakan oleh orang-orang Syiah, Abu Hurairah bagaimana mengalahkan yang lain sementara masuk Islam belakangan, tapi hadisnya paling banyak. Ya, ini sebab-sebabnya tadi disebutkan. Wallahu a'lam. Kemudian ahibati fillah rahimakumullah, berikutnya juga dari sahabat ada yang di istilahkan dengan al-abadilah al-arba'ah. Al-abadilah al-arba'ah. Ya. Mengapa disebut al-abadilah al-arba'ah? Nanti kita akan sebutkan sebabnya. Tapi apa yang dimaksud dengan al-abadilah? Al-abadilah ini Abdullah Abdullah, ya. Jadi abadilah. Mereka adalah tadi Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Amr ibn al-As. Ya, ini empat Abdullah. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin al-As. Disebut al-abadilah al-arba'ah. Dan mereka disebut semacam ini. Ya, kenapa? Karena ilmu juga. Ya, karena sering disebut ya waktu itu, misal dikatakan hadza qaulu al-abadilah. Ini adalah pendapat al-abadilah. Itu empat Abdullah berpendapat macam ini. Hadza fi'luhum, ini perbuatan al-abadilah. Nah, empat Abdullah ya melakukan demikian. Hadza madhhabuhum, ini adalah madhab al-abadilah. Nah, sehingga tersebutlah istilah ini. Ya, empat Abdullah. Abdullah bin Mas'ud kenapa tidak masuk? Bukankah dia salah satu dari ulama sahabat? Ya. Dikatakan kepada Imam Ahmad rahimahullah, kila li Ahmad ibn Hanbal fa ibn Mas'ud, ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana dengan Abdullah bin Mas'ud, kenapa tidak masuk? Qal laisa huwa min al-abadilah, beliau bukan termasuk abadilah. Artinya ini hanya sebuah istilah ya, bahwa istilah ini dimaksudkan empat itu, dan mereka para sahabat yang seumur ya, usia-usia muda. Kalau Abdullah bin Mas'ud termasuk as-sabiqun al-awwalun, lebih tinggi lagi. Ya, jadi istilah al-abadilah tidak masuk padanya Abdullah bin Mas'ud. Ya. Wa lafdhul abadilah yutlaqu 'ala ha'ula'il arba'ah li'annahum min sigharis sahabah jama'u ilman wasi'an wa 'ala madaril ilmi wal futya war riwayah anhum li ta'akhuri wafatihim. Lafaz abadila ini disebutkan untuk mereka yang empat karena mereka sama-sama sigharus sahabat, sahabat-sahabat muda. Jama'u ilman wasi'an, mereka semua punya ilmu yang luas. Wa kana madarul futya wal ilm war riwayah anhum, dan waktu itu ya, fatwa kembalinya kepada mereka, ilmu kembali kepada mereka, riwayat kembali kepada mereka. Maka disebutlah mereka ini dengan istilah khusus, yaitu abadilah. Ya. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang para sahabat. Faedahnya untuk kita ketahui bahwa para sahabat pun di sana bertingkat-tingkat. Jadi ada para sahabat yang tidak diketahui sebagai ahli fatwa, tapi sahabat Nabi. Dan sekalipun seorang sahabat Nabi yang tidak diketahui dalam fatwa, dalam riwayat, namun tetap kita yakini keutamaannya. Namun juga bahwa yang lain lebih afdol darinya dari sisi-sisi yang lain. Ikhwan fi din rahimakumullah, berikutnya di sini pembahasan yang sangat penting pula, bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka adalah orang yang paling berilmu terhadap Islam, terhadap agama ini daripada orang-orang yang datang setelahnya. Ya. Dan kita akan baca nanti beberapa ucapan para ulama kita rahimahumullah. Namun di sini perlu kita ketahui kenapa para sahabat menjadi orang-orang yang paling berilmu, paling mengerti tentang agama ini. Di sana ada dua sebab paling tidaknya. Yang pertama, anal Quran nazala fihim, Al-Quran turun di masa mereka. War rasul fihim, Rasulullah bersama mereka. Wa syahid syahadu wa qa'i' wa asbab an-nuzul. Para sahabat pun mereka yang menyaksikan sebab-sebab turunnya Quran. Mereka yang menyaksikan berbagai kejadian yang ada kaitannya dengan Quran. Ya. Radiyallahu anhu ajma'in. Dan mereka juga bahkan yang mendapatkan tafsir-tafsirnya langsung dari Nabi. Ya. Nah, ini sebab yang paling utama. Ya. Quran turun di tengah mereka. Nabi Muhammad bersama mereka. Mereka menyaksikan ayat ini turun kaitannya dengan kejadian ini. Ini sebab nuzulnya. Dan mereka belajar dari Nabi SAW tafsir Quran. Disebutkan bahwa mereka kunna la natajawazu asyra ayat. Kami tidak pernah melampaui 10 ayat dalam belajar. Hatta nata'allam ma fiha. Ya. Sampai kami belajar apa yang ada di dalamnya. Di dalam 10 ayat itu. Apa hukum-hukum yang terkandung padanya. Halal, haram, ya, dan lain-lain. Setelah 10 ayat baru 10 ayat berikutnya. Dan begitu seterusnya. Begitu pula beberapa pemahaman ayat yang mereka langsung mendapatkan dari Nabi SAW juga. Penjelasannya saat mereka kurang memahami. Misal terjadi suatu ketika para sahabat merasa gelisah. Di mana turun ayat Al-Quran, Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulm. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, merekalah yang akan mendapatkan keamanan dan merekalah yang mendapatkan petunjuk. Para sahabat merasa sedih. Kenapa? Mereka mengatakan ayyuna lam yadhlim nafsah. Siapa dari kami yang tidak melakukan kezaliman terhadap diri kami? Semua kami orang-orang yang zalim. Lalu bagaimana dengan ayat ini? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kezaliman. Kami orang-orang yang tidak lepas daripada perbuatan zalim. Para sahabat sedih, gelisah. Akhirnya mereka bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Laisa dzalik. Alam tasma'u ila qawli Luqman, inna syirka la dzulmun 'adzim?" Bukan itu yang dimaksud dengan kezaliman pada ayat itu. Bukankah kalian mendengar ucapan Luqman, "Inna syirka la dzulmun 'adzim?" Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Innama huwa syirk, yang dimaksud dalam ayat itu kezaliman adalah kesyirikan. Ya, jadi sahabat dapat penjelasan, mendapatkan dari Nabi penjelasan tentang ayat ini. Ya. Nah, hal semacam ini tidak didapatkan oleh orang-orang lain selain para sahabat. Dan tentu ini hanya satu contoh. Ayat-ayat yang lain juga semacam itu. Kemudian juga sisi yang lain, yang kedua, anna Al-Qur'an nazala bilughati al-Arab wa hum a'lamun nas bil-lughah al-Arabiyyah. Ya, Qur'an turun dengan bahasa Arab dan para sahabat adalah orang yang paling mengerti tentang bahasa Arab dan makna-maknanya. Ya. Tentu ini bersama dengan sebab yang pertama, dan yang pertama itu yang paling utama juga. Nah, inilah sebab-sebab kenapa para sahabat menjadi orang yang paling paham terhadap agama, terhadap Al-Quran, terhadap Sunnah. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, فَإِنَّهُمْ أَدْرَى بِذَلِكَ لِمَا شَاهَدُوا مِنَ الْقَرَائِنِ وَالْأَحْوَالِ أَلَّتِي اخْتَصُّوا بِهَا وَلِمَا لَهُمْ مِنَ الْفَهْمِ التَّامِ وَالْعِلْمِ الصَّحِيحِ وَالْعَمَلِ الصَّحِيحِ. Karena mereka para sahabat adra, lebih mengerti terhadap ayat-ayat, lima syahadu minal qara'in, disebabkan mereka menyaksikan langsung hal-hal yang terkait dengan ayat-ayat itu, wal ahwal allati ikhtassu biha, ya, wal ahwal, dan juga kondisi di mana ayat-ayat itu terkait langsung dengannya. Walima lahum minal fahmi tam, dan disebabkan karena pemahaman mereka yang sempurna. Wal amal as-salih, dan amal yang wal ilmu sahih wal amal as-sahih, dan juga karena ilmu yang sahih serta amal yang sahih. Nah, ini semua menjadi sebab pula bahwa dengan itu mereka menjadi orang yang paling paham, ya, paling mengerti terhadap Islam. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah, la raiba anna aqwalahum fi tafsirihim aswab min aqwali man ba'dahum. Tidak diragukan bahwa ucapan para sahabat dalam tafsir lebih benar daripada ucapan yang selain mereka. Ya. Yeah. Dikatakan pula Ali Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kama anna as-sahabah sadatul ummah wa a'immatuha wa qadatuha fahum sadatul muftin wal ulama. Sebagaimana para sahabat itu pimpinan umat ini, merekalah para qadah, yakni para pembimbing umat ini. Fahum sadatul muftin, mereka juga para pimpinan ahli-ahli fatwa. Wal ulama, dan ulama. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, menjadi pimpinan para mufti dan para ulama. Bukan hanya menjadi panutan umat karena keutamaan dalam amal, tapi juga dalam ilmu. Ya. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah hal tersebut karena banyak sekali riwayat-riwayat dari para ulama kita yang menyatakan tentang keilmuan para sahabat. Qala Laitsun an Mujahid, al-ulama ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Mujahid mengatakan ulama itu para sahabat. Al-ulama ashabu Muhammadin. Ulama para ulama adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Sa'idun an Qatada fi qawli ta'ala wa yara alladhina utul ilm alladhi unzila ilayka min rabbik huwal haqq. Qala ashabu Muhammad. Tafsir Qatada terkait dengan ayat ini, alladhina utul ilm, siapa mereka? Ashabu Muhammad, para sahabat Muhammad. Dan masih banyak disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in tentang ilmu para sahabat, ya. Bisa dilihat di dalam kitab itu sangat banyak, saya tidak menukilkan semuanya dan ini pun tidak mungkin dibaca semuanya. Ikhwan fi din rahimakumullah, sekarang kita akan membaca di sini beberapa penjelasan dari para imam madhab, ya. Atau sebelum itu, bahwa kita semua dengan keadaan para sahabat yang seperti itu, kita semua diperintahkan memahami Islam ini untuk kembali kepada para sahabat. Jangan sampai kita memahami Islam keluar dari pemahaman para sahabat. Ya, seolah-olah kita memahami Quran dengan pemahaman kita yang lebih sesuai dengan kondisi sekarang ini. Memahami Quran kita lebih mampu misalnya. Ya. Tentu ini adalah anggapan yang sangat batil. Atau mereka manusia, kita juga manusia. Mereka membaca, kita juga membaca. Tidak demikian. Kita dalam beragama Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya untuk kembali kepada pemahaman para sahabat. Dan ini juga yang diterangkan oleh para imam-imam termasuk imam madhab. Ya. Jadi di sini bisa kita pahami dari ayat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ayat yang tadi kita baca pada surat At-Taubah, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'uuhum bi ihsan. Ayat ini terkandung padanya perintah agar kita mengikuti para sahabat. Kata-kata walladzina tabi'uuhum bi ihsan. Apa yang dimaksud mengikuti para sahabat dengan cara yang baik? Diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ittiba' lahum ismun yadkhulu fihi kullu man wafaqahum fil i'tiqadi wal qaul. Ya. Ittiba' alladzina tabi'uuhum, ittiba' mengikuti. Masuk di sini semua yang mengikuti mereka dalam i'tiqad wal qaul. Mengikuti mereka dalam bab i'tiqad, keyakinan, wal qaul dan ucapan-ucapan. Ya. Fala budda ma'a dzalika ay yakuna al muttabi' muhsinan bi ada'il fara'id wa ijtinabil maharim. Juga bersama dengan itu mengikuti para sahabat dalam menjalankan atau melakukan kewajiban dan menjauhi muharramat, hal-hal yang dilarang. Ya. Baik, jadi di sini kalau begitu Allah Azza wa Jalla memuji alladzina tattaba'uuhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti para sahabat. Berarti mengikuti dalam bab i'tiqad, keyakinan, ya, dalam bab amal, dalam bab al-qaul, yakni ucapan-ucapan, ya, mengikuti bimbingan-bimbingan mereka dan arahan mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Firman Allah Azza wa Jalla yang lain dalam surat Luqman, wattabi' sabila man anaba ilayya. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Siapa yang dimaksud? Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitab I'lam al-Muwaqqi'in, wa kullun minas sahabati munibun ilallah. semua dari masing-masing para sahabat adalah munibun ilallah, orang yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kita diperintahkan mengikuti orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Para sahabat itulah yang senantiasa kembali kepada Allah. Fayajibut tiba'u sabilihi. Kalau begitu, kita wajib mengikuti jalan para sahabat. Wa aqwalihi, ucapan-ucapan para sahabat. Wa atiqadatihi, dan keyakinan-keyakinan para sahabat. Ya. Baik. Dan seterusnya, intinya itu penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, ini dua ayat, dan di sana masih ada juga ayat-ayat yang lain. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Surat An-Nisa. Artinya, barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk, "Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin," dan mengikuti jalan selain kaum mukminin, "nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam," kami akan biarkan dia leluasa dalam kesesatannya, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, "wa sa'at masira," dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ancaman bagi orang yang tidak mengikuti sabil mukminin. Siapa mukminin? Terutama para sahabat. Ayat ini turun, adakah mukminin selain sahabat? Tidak ada. Ya. Jadi, ketika ayat ini turun, mukminun adalah para sahabat. Orang yang mengikuti selain jalan mukminin, mengikuti selain jalan sahabat. Maka itulah ancamannya. Maka ayat ini menjadi dalil bahwa kita diwajibkan mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ya. Karenanya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Nuniyah, Mangdumah Nuniyah, mengatakan, "Al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu ulul irfani." Ilmu itu adalah yang qala Allah, itu ilmu. Ayat. Qala rasuluhu, hadis. Qala sahabatu, para sahabat mengatakan demikian. Ulul irfani, ya, mereka orang-orang yang memiliki pengetahuan. Al-irfan, ma'rifah, ilm. Ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Nah, ini beberapa penjelasan singkat bahwa kita selaku seorang muslim diwajibkan melalui ayat-ayat itu agar kita senantiasa mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Para imam madzhab, sekarang kita akan sebutkan beberapa ucapan para imam madzhab, ya, tentang mengikuti para sahabat. Jadi para imam madzhab, baik Abu Hanifah, Imam madzhab Hanafi, Malik bin Anas, ya, dalam madzhab Maliki, Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, kemudian Ahmad bin Hanbal, ya, madhab Hanbali, masing-masing dari mereka pun juga menekankan agar mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Al-Imam Abu Hanifah misalnya, dia mengatakan, "Idza ja'al hadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ar-ra'si wal 'ain." Apabila datang hadis dari Nabi, ala ar-ra'si wal 'ain. Ini istilah di sana, ya. Ala ra'si, di atas kepala, walain mata. Sudah, kalau ada datang dari Nabi hadis di atas kepala dan mata kita, artinya sudah, kita ikut tunduk kepadanya. Wa ma ja'a 'anil sahabah ikhtarna wa lam nakhruj min qawlihim. Kemudian kalau datang dari sahabat Nabi, kami memilih pendapat-pendapat sahabat itu, walam nakhruj min qaulihim, dan kami tidak keluar dari penjelasan mereka. Ya. Kalau datang dari sahabat, kami ikuti. Yang dari sahabat, kita memilih yang dari sahabat, tapi enggak akan keluar dari penjelasan para sahabat itu. Wa idza jaa'a 'an tabi'in zahamnahum. Kalau datang dari tabi'in, ya kita sama-sama dengan mereka. Artinya kita muzahamah itu ya bersaing dengan mereka. Karena Abu Hanifah juga di zaman-zaman itu ya. Namun yang kita maksud dari kutipan dan nukilan ayat ucapan ini bahwa Abu Hanifah rahimahullah sangat menghargai aqwal as-sahabah, pendapat-pendapat para sahabat. Lebih jelas lagi dalam ucapan beliau yang lain, laisa li ahadin an yaqula bi ra'yihi ma'a kitabillah wala ma'a sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ma'a ma ajma'a alaihi as-sahabah. Tidak ada pendapat bagi siapapun, yakni enggak diterima pendapat siapapun bila ada kitabullah atau sunnah Rasulullah. Jadi kalau ada dalil min kitabillah, kita semua harus ikut. Kita tidak diperbolehkan menggunakan akal kita kemudian bertentangan dengan ayat. Wala ma'a sunnati Rasulillah. Begitu pula dengan sunnah Nabi. Ketika ada datang hadis, kita juga harus mengikutinya. Enggak boleh kita dengan akal pikiran kita menentang hadis Nabi, berpendapat yang berbeda dengan hadis Nabi. Wala ma'ajma'a alaihi sahabat. Tiga. Begitu pula dengan yang disepakati sahabat. Ketika sahabat sepakat sudah, ya, kita terima apa adanya. Tidak boleh kita merasa kita juga manusia, kita punya akal, ya, maka kita akan membuat suatu pendapat berbeda dengan mereka. La, ketika mereka sepakat, la ra'ya ma'a ma'ajma'a alaih. Tidak ada pendapat siapapun di hadapan pendapat para sahabat. Wa amma makhtalafu fihi fanatakhayyaru min aqwalihim. Adapun ketika para sahabat berbeda pendapat suatu masalah, sahabat berbeda. Namun semuanya para sahabat, ya, maka kita memilih dari ucapan mereka dan tidak keluar dari mereka. Kalau keluar dari mereka bagaimana? Pasti salah. Ya. Pasti salah. Soalnya kalau kita menganggap suatu pendapat di luar pendapat para sahabat, itulah pendapat yang benar. Berarti sahabat semua salah semua. Enggak mungkin mereka salah semua. Nabi sudah mengatakan in hadil ummah la tajtami ala dhalalah. Umat ini tidak akan sepakat bersatu dalam kesesatan. Karenanya di sini kita lihat Abu Hanifah mengatakan ketika sahabat-sahabat beda pendapat, kita tetap enggak boleh dari pendapat mereka. Kalau kita keluar pasti kita yang salah. Ya. Tapi mereka yang berbeda pendapat, mungkin pendapat Umar yang benar, mungkin Ibnu Mas'ud salah, atau pendapat Utsman yang benar, mungkin Umar yang salah, mungkin. Tapi enggak mungkin mereka semua salah. Ini Abu Hanifah. Imam Malik rahimahullah dalam kitab Al-Muwatta, beliau punya kitab Al-Muwatta yang kita kenal ya. Banyak sekali disebut di situ fatwa-fatwa ulama dari sahabat. Umar radhiyallahu anhu barangkali disebutkan di sebagian referensi sekitar 100 ucapan atau fatwa Umar dalam kitab Muwatta. Ya. Sahabat yang lain juga begitu. Ini menunjukkan bahwa Imam Malik sangat menghargai ucapan para sahabat dan menjadikannya sebagai salah satu landasan dalam menetapkan hukum. Suatu masalah disebutkan kepada Imam Malik rahimahullah, ya. Seorang wanita dinikahkan oleh dua wali. Oke, dinikahkan dua wali. Ya, anggap di sini ada seorang wanita, mungkin saudara laki-laki dia menikahkan. Berikutnya paman dia menikahkan. Ini yang dianggap yang mana ini? Yang dikatakan sah yang mana? Nikah yang mana? Akad yang mana? Mungkin terjadi hal seperti ini tanpa diketahui oleh si wanita, bisa saja, ya kan? Di sini dinikahkan, ternyata di waktu yang tidak jauh beda di sana dinikahkan karena tidak ada informasi. Lalu yang disahkan, yang dianggap benar yang mana? Disampaikan kepada Imam Malik rahimahullah masalah tersebut. Maka beliau memberikan suatu hukum, fal mu'tabar awwaluhuma, yang diterima atau yang dianggap sah adalah yang pertama. Ya, akad yang pertama. Tapi mungkin di luar contoh yang tadi kita sebutkan, karena nanti akan dibahas pula kalau bab seperti ini, mana wali yang lebih dekat dan lain-lain. Namun secara global ada dua wali menikahkan seorang wanita, dua-duanya wali yang sah. Maka yang dianggap dan yang disahkan adalah yang pertama menurut Imam Malik rahimahullah. Kemudian Imam Malik rahimahullah menyebutkan bahwa ini adalah qadha'u Umar, ini keputusan Umar. Lihat ya, di sini beliau Imam Malik menyandarkan hukum ini kepada pendapat sahabat yaitu Umar. Nah, ini pembahasan kita bahwa para imam ya, mereka juga menjadikan aqwal sahabah sebagai landasan dalam hukum. Imam Madzhab. Imam Syafi'i rahimahullah diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanadnya sampai kepada Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, murid Imam Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan al-aslu kitabullah au sunnah au ijma'un nas au qawl ba'di ashabi Rasulullah. Al-asl artinya dalil. Al-asl di sini bermakna dalil. Adalah kitabullah. Kedua, sunnah, hadis Nabi. Ketiga, ijma'un nas, ijma', ya. Au qawli ba'di ashabi Rasulullah, ucapan sebagian sahabat-sahabat Rasulullah. Nih, Imam Syafi'i menjadikan qaul sahabi sebagai apa? Al-asl, sebagai dalil. Dalam riwayat yang lain, Asy-Syafi'i juga mengatakan, bahkan dalam kitab Al-Umm, innamal hujjatu fi kitabin aw sunnatin aw atharin an ba'di ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanyalah hujjah itu kitabullah atau sunnah atau athar an ba'di ashabin nabi, riwayat dari sebagian sahabat nabi. Ya. Dan seterusnya disebutkan dalam kitab Al-Umm. Nah, ini dua ucapan Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan kalau kita lihat kembali dalam kitab-kitab beliau, kita akan dapat yang semacam itu. Ya, sehingga menunjukkan bahwa Imam Syafi'i pun senantiasa mempertimbangkan ucapan para sahabat dan mengambil ucapan mereka sebagai dasar dalam menetapkan hukum-hukum. Imam Ahmad rahimahullah, ya, Hambali, beliau bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ya, salah satu usul dalam madhab Ahmad rahimahullah, ketika Ahmad menyampaikan suatu fatwa atau hukum adalah fatwa para sahabat. Ya, dalam kitab I'lam, I'lamul Muwaqqi'in, Ibnu Qayyim mengatakan al-aslu tsani min usuli fatawa al-Imam Ahmad ma afta bihi sahabah. Landasan kedua, fondasi kedua dalam fatwa-fatwa Ahmad, yakni Ahmad bin Hanbal, adalah ma afta bihi as-sahabah. Ya. Yang difatwakan oleh para sahabat. Kemudian yang ketiga, landasan ketiga dalam fatwa-fatwa Ahmad, al-aslu tsalits min usulih idza ikhtalafa as-sahabatu takhayyara min aqwalihim ma kana aqrabaha ilal kitab as-sunnah walam yakhruj min aqwalihim. Ketika para sahabat berbeda pendapat, Imam Ahmad memilih salah satu dari pendapat para sahabat yang terdekat kepada Quran dan hadis dan tidak keluar dari pendapat mereka. Sama dengan yang tadi disebut dari siapa? Abu Hanifah. Ya. Nah, inilah Imam Ahmad rahimahullah. Jadi inilah jalan para ulama kita, imam-imam mazhab ini jalannya. Mereka selalu kembali kepada aqwal as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in sebagai salah satu landasan hukum. Nah, kalau kita mengikuti para imam kita, mereka akan imam kita semua, ya. Kita enggak menjadikan imam kita hanya Hambali, Ahmad bin Hambal. Kita juga enggak menjadikan imam kita hanya Imam Syafi'i. Tapi semua mereka adalah para imam yang kita menghargai mereka, dan mereka semua ternyata menjadikan aqwal sahabah sebagai landasan dalam memahami agama. Nah, maka kita juga mencontoh para imam tersebut. Dalam kita memahami Islam, kembalilah kepada mereka, para sahabat. Dan ini perintah Allah Azza wa Jal dan Rasulnya. Khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Baik dalam bab apa? Termasuk tadi kita sebut ilmu agama. Maka kembalilah kepada mereka. Ya. Kalau kita memahami agama lepas dari para sahabat, kita enggak mengikuti ayat, enggak mengikuti hadis, tidak mengikuti para imam, termasuk kita tidak mengikuti para imam madhab tersebut, termasuk al-imam Asy-Syafi'i. Ya. Begitulah ahibati billah rahimakumullah. Ya. Penjelasan terkait masalah ini. Ini menjadi suatu kaidah dan landasan kita dalam agama, ya, sehingga bagaimana prakteknya nanti, ya, prakteknya nanti tentu dalam berbagai hukum-hukum agama kita harus senantiasa kembali kepada apa penjelasan-penjelasan ulama kita yang mereka juga kembali kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, ini mungkin yang bisa kita sampaikan terkait dengan keutamaan dan keteladanan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga bermanfaat. Sementara kita cukup dulu dan kita istirahat dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.